satu cerita tentang aku dan dia yang sudah terlanjur jauh dan dalam. Dia berubah arah tanpa banyak bicara, katanya biar bisa lupa. Hari ini jantung.